Sejauh mana kedudukan akhlak dalam akidah dan manhaj. Akhlak itu adalah bagian dari agama. Bahkan dia adalah pokok dari agama. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-birru husnul khuluq." Kebaikan adalah pada akhlak yang mulia. Tidak disebut kebaikan yang lain. Hanya disebut apa? Pada akhlak yang mulia. Iya. Karena itu keliru ya, kalau ada orang yang mengatakan orang yang baik manhajnya tapi buruk akhlaknya. Iya. Buruk akhlaknya. Sebab orang yang baik manhajnya itu akan memberi pengaruh kepada akhlak. Memberi pengaruh kepada akhlak. Jangan-jangan dikatakan bahwa akhlak itu tidak berkaitan dengan manhaj. Ya. Siapa yang membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, di akhir bab Aqidah Wasitiyah beliau sebutkan akhlak dari ahli sunnah. Dan siapa yang membaca Aqidah As-Salaf karya As-Sabuni, dia akan ketemukan As-Sabuni menerangkan Aqidah Ashabul Hadith di akhir pembahasan kita. Dan siapa yang membaca kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani, dia menemukan bagaimana Imam Al-Muzani menerangkan akidah ahli sunnah atau akhlak ahli sunnah di belakangnya. Ya, karena itu akhlak adalah bagian dari apa? Bagian dari akidah dan manhaj. Jangan dikeluarkan. Ya. Termasuk orang yang keliru atau tidak memahami akidah dan manhaj yang benar, kalau dia keluarkan akhlak dari apa? Pembahasan akidah dan manhaj.